السلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ada yang bertanya, benarkah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah peristiwa masa lalu dan sekarang sudah tidak ada lagi dengan alasan sekarang tidak turun wahyu lagi? Ini keliru ya, keliru dalam memahami ya. Keliru di dalam memahami, kekeliruannya dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, orang yang baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami menurunkannya pada malam lailatul qadar. Menurunkannya, apa yang diturunkan? Diturunkan mungkin Al-Quran dan mungkin selain Al-Quran. Nah, itu di ayat di surah Ad-Dukhan itu lebih luas daripada itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sungguhnya kami menurunkannya pada malam yang berberkah. Diturunkan pada malam yang berberkah, pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dikatakan fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam itulah dipecah setiap perkara yang bijaksana. Karena itu di pembahasan takdir, salah satu penulisan takdir yang disebutkan oleh para ulama adalah di malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar. Iya. Jadi itu kekeliruan dari sisi yang pertama. Kekeliruan dari sisi yang kedua, ketika dia mengatakan itu peristiwa telah lalu, sudah tidak terjadi sekarang, ini dia menyelisih keumuman ayat dan keumuman hadith-hadith yang berbicara tentang Lailatul Qadar. Karena diterangkan tentang turunnya tanpa dibatasi pada tahun tertentu atau waktu yang telah lalu. Kemudian sisi kekeliruan yang ketiga, itu telah menyelisihi dari isyarat ayat dan kandungan-kandungan tegas pada hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintah kita mencari Lailatul Qadar di 10 malam, mencari Lailatul Qadar. Ya, karena Lailatul Qadar diperintah dicari, kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir, carilah di 10 malam terakhir. Ya, maka pendapat ini menyelisih hadis. Kekeliruan dari sisi yang keempat, disyariatkan untuk i'tikaf di akhir Ramadan. Dan disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa mana dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah atau menganjurkan i'tikaf, salah satunya untuk mencari malam Lailatul Qadar. Iya. Dan kekeliruan dari sisi yang kelima, ini menyelisih kesepakatan ulama. Karena para ulama tidak ada yang bersilam pendapat menetapkan Lailatul Qadar itu dan terjadinya, dan tidak ada di antara mereka yang berpendapat seperti ini. Iya. Mana yang lebih utama, membaca Al-Quran atau mempelajari ilmu agama, belajar bahasa Arab? Semuanya punya keutamaan. Semuanya punya keutamaan. Tapi sebuah keutamaan itu Kadang dia menjadi lebih utama karena ada waktu tertentu yang mengikatnya. Misalnya di bulan Ramadan membaca Al-Quran lebih utama daripada dia apa? Belajar bahasa Arab. Karena memang bulan ini adalah bulan membaca Al-Quran. Karena itu Imam Malik disebutkan dari beliau, walaupun sebagiannya menganggap riwayat perlu dipertanyakan, bahwa beliau kalau di bulan Ramadan beliau tidak ada kegiatan kecuali membaca Al-Quran. Maka kadang ada sisi waktu yang di waktu itu lebih utama. Misalnya di waktu pagi pada subuh, utamanya di situ adalah dikir pagi. Seorang berdikir, bukan baca Al-Quran. Dia selesaikan dikir paginya. Begitu selesai dikir paginya, dia baca Al-Quran, silahkan, tidak ada masalah. Ya, sebab Nabi memberi syariat tentang dikir di situ dan dilakukan oleh beliau. Maka dilihat apa yang diikat dengan waktu atau tempat khususan tertentu, maka itu semuanya memberi pengaruh dalam menimbang keutamaan. Kita mengetahui di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dikatakan bahwa Adam dahulunya tinggal di surga. Sedangkan di hadis lain dikatakan bahwa surga itu belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tertindas dan terlintas di benak hati. Oh, ini mungkin salah baca hadis ya, tersalah memahami maknanya. Jadi hadis yang kedua itu bukan artinya surga belum ada. Yang dikatakan itu kenikmatan di dalam surga itu adalah hal yang tidak pernah dilihat di dalam mata. Dan dibicarakan surga ada atau tidak adanya. Jelas ya? Dibicarakan kenikmatannya. Surga yang masuk ke surga itu di dalamnya kata Nabi, fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar ala qalbi bashar. Di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Maksudnya kenikmatan. Ya, adapun surganya sendiri, surga itu adalah sudah ada sebagaimana yang telah dimaklumi, sudah dicipta. Bolehkah bagi perempuan minum obat untuk menahan haid supaya sempurna dalam menjalankan puasa Ramadan atau manasik haji? Boleh saja kalau dia menggunakan dari obat penahan yang tidak mengganggu siklus haidnya dan tidak membahayakannya. Ya, kemudian harusnya di rekomendasi untuk obat haid tersebut direkomendasikan oleh seorang dokter yang ahli. Sebab sebagian perempuan ada kadang yang meminum sebagian obat penahan justru akan membahayakannya. Bahkan kadang ada yang meminum tapi tidak juga tertahan. Ada yang kadang meminum betul tertahan, tapi setelah selesai dia haid tidak menentu. Akhirnya rusak dari kebiasaan haidnya. Nah, itu juga terhitung bahaya. Ya kalau tidak ada masalah, tidak akan ada bahaya, enggak ada masalah insyaallah. Seorang ibu hamil atau menyusui, apakah yang wajib bayar fidyah atau qadha? Ini dari hal yang silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Dan saya sendiri yang sepegang di dalam hal ini, yaitu adalah fatwa dari Ibnu Abbas, tafsir ayat, dan memiliki hukum marfu, juga fatwa dari Ibnu Umar, disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dari Abu Hurairah, dan disebutkan juga bahwa tidak ada dari sahabat yang diketahui menyelisih mereka bahwa perempuan hamil dan menyusui kalau dia berbuka karena khawatir terhadap anak yang disusui atau khawatir terhadap kandungannya, maka ini hanya membayar fidyah saja, tidak membayar qadha. Iya. Dia lebih dekatnya wallahu ta'ala alam. Menentukan awal Ramadan, apakah harus bersama pemerintah? Iya, harus ditentukan oleh pemerintah. Iya. Sebab mereka yang berwenang dalam hal ini, yang mengumumkannya. Betul tanda hilal dilihat, tanda masuknya Ramadan dengan melihat hilal, itu tanda. Tapi yang mengumumkan kepada manusia itu harus pemerintah. Karena itu dalam hadis Ibnu Umar riwayat Abu Daud dan selainnya, Rasulullah atau Ibnu Umar berkata, tara'an nasul hilal. Faraituhu. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. Kata beliau, manusia bersama-sama melihat hilal. Maka kata Ibnu Umar, saya melihatnya. Jadi banyak orang yang pergi melihat hilal, ternyata Ibnu Umar yang melihat. Iya. Kata Ibnu Umar, saya kabarkan hal itu kepada Nabi bahwa saya melihatnya. Maka Nabi pun berpuasa karena berita dari Ibnu Umar, dan beliau perintah manusia berpuasa. Perhatikan etika sahabat. Begitu melihat hilal, dia sambung dulu kepada Rasulullah, pimpinan negara. Iya. Setelah itu Nabi yang perintah manusia, bukan Ibnu Umar yang umumkan. Saya lihat, ayo kita puasa bareng-bareng. Tidak. Iya. Jelas ya? Sebab orang yang melihat hilal itu perlu diperiksa, dia benar cara melihatnya atau tidak. Bagaimana dia cara melihatnya? Iya. Jangan sampai sebagian orang itu disebutkan dalam buku-buku tentang qadha, peradilan, sebab orang yang melihat hilal itu urusannya ke pengadilan, diperiksa. Sebab dia memberi persaksian. Kamu melihat? Iya, di tes. Ternyata yang dia lihat itu bulu matanya yang apa namanya? Turun ke bawah. Ya, itu yang dia lihat. Jelas ya? Ada yang mengaku melihat juga, sedangkan matanya rabun, enggak bisa. Enggak bisa melihat jarak jauh. Gimana dia bisa melihat? Itu semuanya diperiksa. Makanya seperti ini bukan hak orang per orang maksudnya. Ini urusan peradilan, dites orang tersebut. Diperiksa syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak. Ya. Nanti seperti yang di sering ribut di Jakarta itu, hampir setiap tahun itu ada yang melihat di Cekung, tahu? Ya, selalu dia mengatakan melihat, menyelisih. Orang semua titik di Indonesia tidak ada yang melihat. Kok bisa dia melihat di Jakarta? Ternyata dia sebut jamnya, jam 5 lewat sekian, lewat 45 ya Pak, saya lupa. Yang jelas itu jam 5 lewat 45 itu belum masuk waktu maghrib. Kok bisa melihat hilal sebelum masuk waktu maghrib? Iya. Kalau hilal anaknya Pak Lurah mungkin aja dilihat. Iya. Hilal Ramadan dilihat sebelum masuk waktu maghrib. Ini gak mungkin. Karena sepakat para sahabat, hilal itu yang dianggap hilal itu yang terlihat setelah terbenamnya matahari. Apa yang nampak bulan setelahnya, itulah yang dibilang hilal. Itu dinukil kesepakatan oleh Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Karena memang itu yang dilakukan oleh para sahabat, tidak ada yang menyelisihi mereka. Jelas ya? Karena itu kata Ibnu Jama'ah, dari tugas pemerintah, salah satu tugas pemerintah, dia yang bertanggung jawab menentukan masuk keluarnya bulan. Itu tugas pemerintah. Nah, inilah yang repot karena diberi keluasan, akhirnya orang-orang apa namanya, sebagian orang-orang jahil di Indonesia ini melampaui batas. Ada sebagian kelompok ya yang setiap hampir setiap tahun itu dia puasa 2 hari sebelum kita puasa. Berbukanya juga lebih cepat. Ya. Ada yang ukurannya pakai pasang surut air laut. Ini enggak tahu mbahnya yang dari silsilah yang kemana yang mengajari dia. Ya. Sebab itu tidak ada di dalam apa? Tuntunan syariat pasang surut air laut, Masya Allah, jadi ukurannya. Ya. Ada lagi di Sumatera sana, dari salah satu aliran tarekat, itu lebih hebat lagi. Ya. Kadang 3 hari sebelum puasa, orang dia sudah puasa duluan, sudah lebaran duluan. Jadi kalau tidak ada aturan tetap, akan muncul nanti yang seperti ini. Setiap orang yang punya pemikiran aneh, ya dibiarkan saja, itu tidak benar dalam agama, tidak cocok. Makanya ketika ada sobik yang bertanya tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir mutasyabih, ya, tanpa dia bertanya seperti jalannya orang-orang yang mencari mutasyabih, langsung dicambuk oleh Umar. Itu tugasnya pemerintah memang, memberi pendidikan kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, semoga Allah memberi taufik kepada pemerintah kita supaya lebih tegas di dalam pembahasan tentang awal masuk Ramadan ini. Ya, karena sedih ya kalau muslimin selalu berselisih, lebarannya juga berbeda pendapat. Itu enggak cocok hal yang seperti itu. Nah, wanita yang membatalkan puasa, baik ini sudah jawab ya. Baik, selesai sudah pertanyaannya.